la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kumbang berkembang berkembangkah cinta ini yang telah lama menduduki dan berkata di dalam sanubari. Dapatkah bersemi tanpa menjalin kasih, hanya bahasa cinta dari hati ke hati. Kata-kata cinta, tapi sinar matanya membuka rahasia. Terasa jumpa muka dan bertutur sapa sungguh menyenangkan dan ingin lebih lama. Aduhai bahagia walau cinta rahasia. Kumbang berkembang berkembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertata di dalam sanubari. Hati ke